tiba saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah itu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin